السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat kesempatan untuk mendekat kepada Rabbul Alamin, nikmat bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap-sikap beliau, derap langkah beliau yang senantiasa membuat decak kagum, senantiasa memberikan inspirasi, memberikan pelajaran, memberikan hikmah, memberikan perubahan positif bagi kehidupan seorang hamba. Dan ini semua adalah taufik minallah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berusaha mensyukuri nikmat ini, karena nikmat ini nikmat yang sangat besar. Dan kalau kita tidak mensyukurinya, maka Allah akan cabut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur nikmat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk berupaya untuk bersyukur, bersyukur dan bersyukur kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama penghujung bab nafkah. Kita sudah bahas bahwa seseorang wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil dan tidak punya uang, tidak mampu. Dan ini kesepakatan para ulama, kesepakatan para ulama kita. Dan ada banyak ulama yang menukilkan kesepakatan ini. Dan kita membahas tentang anak yang belum balig. Nah, sebelum kita masuk ke breakpoint berikutnya, kita perlu mengingatkan kepada diri kita sendiri ya, buat dan juga buat jamaah sekalian, bahwa salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh orang tua, khususnya kepada anaknya semenjak kecil dan sangat ditekankan sebelum balik, adalah mendidik. Mendidik. mendidik. Dan ini gak boleh dilepaskan dan dilupakan. Jangan hanya kasih nafkah berupa materi saja. Lalu kita biarkan anak kita bebas, suka-suka. Bahkan seringkali nafkah kita israf, berlebih-lebihan bagi yang punya uang. Berlebih-lebihan dari sisi uang, lalu dari sisi lain tidak dididik, itu adalah sebuah resiko besar ke depan. Karena sekali lagi, hak anak bukan hanya dapat nafkah materi, tapi juga dididik. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an diriwayatkan mengatakan, man razaqahullahu waladan, barang siapa yang Allah berikan rezeki berupa anak, falyuhsin ismahu, hendaknya dia pilih nama yang bagus dan terbaik buat anaknya. Wa ta'dibahu, hendaknya dia memberi, dia mendidik anaknya dengan pola terbaik, ihsan dalam ta'dib. Fa idza balagha falyuzawwijhu, dan kalau nanti dia sudah balik, baru silakan menikahkan dia. Jadi dari sini kita lihat bahwa para sahabat dulu sangat menekankan pendidikan anak sebelum nih anak balik. Dan ini menunjukkan bahwa PR orang tua bukan hanya kasih nafkah berupa sandang, pangan, papan, tapi juga mendidik mereka. Hadirin Allah muliakan. Makanya ketika Allah SWT menjelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa salah satu tafsir dari ayat ini? Bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari sisi api neraka? Apakah nanti di hari kiamat saling pegang-pegangan? Apakah nanti pada hari kiamat begitu melewati sirat saling peluk-pelukan? Dijelaskan dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, nama besar ulama'nya para sahabat, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum," ajarkan mereka dan didik mereka. Ajarkan mereka dan didik mereka. Itu cara menjaga keluarga dari api neraka. Itu cara menjaga anak-anak dari siksa api neraka. Bahkan itu cara menjaga istri dari api neraka. Bukan hanya kasih nafkah, suruh ajarkan ilmu dan didik dengan adab. Itu cara menjaga dari api neraka. Bukan sebatas dikasih uang. Jelas dikasih, apa, dipenuhi nafkahnya sebuah kewajiban. Tapi perlu ada sisi ini. Dan ini sering kita lupakan, makanya harus kita tekankan. Jadi kalau mau menyelamatkan dari api neraka, sekarang gitu loh. Sekarang. Pokoknya aku nanti kalau hari kiamat aku akan cari anakku. Aku akan pegang erat-erat. Bukan begitu caranya. Kalau kita gak bertakwa, anak kita gak bertakwa, gak kejadian itu harapan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illal muttaqin. itu para kekasih, para orang-orang yang saling mencintai di hari kiamat jadi musuh. Jadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan berpikir pokoknya kita BFF ya gitu loh. Iya, BFF di dunia. Di akhirat al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Para kekasih, para orang-orang yang saling mencintai, al-akhilla khalil, yang cintanya tuh udah tinggi banget, di hari kiamat akan jadi musuh. Kecuali orang-orang bertakwa. Itu yang Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Jadi caranya tuh pokoknya gue akan cari anak gue. Oh, di dunia aja kalau anak gue terlambat pulang gue telepon-teleponin. Nanti gue telepon aja di sana. Ya bukan begitu mas. Kalau mau jaga anak kita dari api neraka, nah sekarang kalau gak jadi musuh dengan orang-orang yang kita cintai. Hanya orang-orang bertakwa yang kompak nanti. Kan begitu hadirin Allah muliakan. Kenapa jadi musuh? Kenapa jadi musuh hadirin? Kata sebagian para ulama tafsir, karena cintanya dan kasih sayangnya di dunia bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Bukan untuk Allah. Hanya sebatas sayang laki-laki ke perempuan. Perempuan ke laki-laki. Suami ke istri, istri ke suami. Ayah ke anak, ibu ke anak, atau anak ke orang tua. Bukan, gak ada kaitannya dengan Allah. Ini bukan karena Allah kita saling mencintai. Maka jadi musuh. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Kenapa orang bertakwa langgeng cintanya di hari kiamat? Karena cinta mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tadumu wa tattasil, kata para ulama, maka itu akan langgeng. Gitu hadirin. Nah, untuk membuktikan cinta kita karena Allah, salah satunya dengan mendidik agar keluarga itu cinta sama Allah, dekat sama Allah, dan senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin. Ya rahmakallah. Jadi cara ngejaga anak-anak dari api neraka adalah diajarkan dan dididik. Makanya itu hak yang harus dan wajib ditunaikan oleh orang tua. Makanya dulu para ulama klasik mengatakan, dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya, akrim waladaka wa ahsin adabah, muliakan anakmu dan didiklah dengan cara yang terbaik. Perbaiki adabnya, perbaiki karakternya. Gitu. Dan itu dijelaskan para ulama dalam keterangan yang lain, hak anak yang harus ditunaikan orang tua. Min haqqil waladi 'alal walidi an yuhsina adabah. Di antara hak anak yang harus, yang wajib diberikan oleh orang tua adalah perbaikan karakter, perbaikan iman, perbaikan adab. An yuhsina adaba. Itu hak anak yang harus diberikan. Jadi kalau kita lihat anak kita apa, aur-auran, caur-cauran, didiamkan, kita zolim sama anak kita. Itu hak dia. Kalau kita dengar anak kita ngomong yang gak baik, karena mungkin dengar dari lingkungan luar, sama beberapa teman-temannya, lalu kita diamkan, maka kita zolim sama anak kita. Kalau kita ngeliat anak kita gak kenal sama Allah, lalu kita diamkan, kita biarkan, walaupun kita kasih mereka makanan terbaik, makanan paling bergizi, lalu baju-baju yang mahal, lalu rumah yang benar-benar lebih besar, lebih luas daripada lapangan bola, tapi kalau dia gak kenal Allah, lalu kita diamkan, kita biarkan, maka kita zolim ke anak kita. Zolim ke anak kita. Dan zolim itu lebih parah daripada kalau kita gak kasih dunia buat mereka secara materi. Ini yang harus kita sadari, hadirin. Itu hak anak. Hak anak. Bahkan ulama-ulama terbaik, ya hadirin, seperti Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, alim, itu sampai di level beliau itu menghukum anaknya kalau menggunakan bahasa yang tidak baku atau salah dalam pengucapan. Ala lahan. Lahan, kesalahan dalam bicara. Dalam berbahasa Arab atau dalam baca Quran. Dihukum. Mana kesalahan baca Quran, dihukum. Dididik, dibenerin. Anaknya salah dalam berbicara bahasa Arab, mereka orang Arab gitu. Salah dalam berbahasa, berbicara. Kenapa? Karena orang-orang terbaik tuh ngerti kecerdasan linguistik tuh sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan bicara tuh penting. Dan salah satu yang membedakan orang yang punya value yang tinggi, mempunyai itu ya, cara membedakan mana yang dididik, mana yang gak dididik, mana yang berkelas dengan mana yang tidak berkelas, lihat bagaimana cara bicara. Itu jelas kesepakatan kita di sosial, di masyarakat. Apalagi tentang masalah sholat, gimana mereka tuh ngejagain anak-anak mereka. Apalagi dalam masalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Apalagi dalam masalah iman. Salah bicara aja, oh itu diperhatikan sama orang tua dulu tuh. Dan kita kan punya kultur begitu dulu, hadirin. Benar gak sih, hadirin? Kita yang Jawa misalnya, kalau kita bicara sama orang yang lebih tua pakai kata sampean, ditegur gak sama orang tua? Hah? Harusnya pakai apa? Panjenengan. Itu kita punya nilai itu. Kamu panjenengan. Jangankan bicara, masalah jari aja kita ditegur. Kalau nunjuk itu Kalau kita bilang itu di sana, ditegur nggak dulu? Tegur. Terus gimana Pak Ustaz? Begini, gitu, pakai jempol. Begitu nilai-nilai kita itu loh. Indonesia ini kaya akan nilai, begitu. Silakan Pak. Gitu. Kalau dibegini, apalagi mukanya mau begitu, wah selesai kita nih sama orang tua. Gitu. Nah itu level orang-orang tertentu begitu, salah. Tegur. Ngerti. Jadi mereka bukan hanya kasih nafkah, apa makanan, minuman, pakaian, rumah, atau kebutuhan-kebutuhan. Enggak, mereka didik. Dan mereka sangat perhatian dengan detail. Itu seperti Ibnu Umar. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang harus kita bangkitkan lagi. Ini yang harus kita hidupkan lagi. Dan perlu kita jaga bersama-sama. Sampai hal-hal yang terkecil, sampai lahan saja dijaga sama orang tua dulu tuh, jangan sampai salah. Dan ini dampaknya ke depan hadirin. Makanya kenapa sih Ibnu Umar begitu ketat seperti itu? Ibnu Umar juga menyampaikan radhiyallahu taala anhuma kepada seseorang, beliau lagi nasihatin seseorang nih, ya hadza ahsin adaba ibnika fa innaka mas'ulun an wa huwa mas'ulun an birrik. Ini renungan bagi kita. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mas, didik anakmu itu dengan cara yang terbaik. Ahsin adaba ibnik, didik adabnya, karakternya dengan cara yang terbaik. Karena kamu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kamu akan ditanya oleh Allah. Wa huwa mas'ulun an birrika. Dan dia akan ditanya juga, anakmu ini akan ditanya tentang baktinya kepadamu. Baktinya kepadamu. Apa maksudnya hadirin? Maksudnya kalau kita gak mendidik anak kita, kita akan kerepotan di hari kiamat. Kita gak bisa jawab pertanyaan Allah. Dan itu mimpi buruk nanti di sana. Itu menakutkan. Dan belum berhenti sampai di sana. Kalau kita enggak didik anak kita, maka anak ini sangat berpeluang durhaka sama kita karena dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti cara berbuat baik, dia enggak ngerti cara berbakti sama orang tua, dia gak ngerti cara berkhidmat sama orang tua, dia gak ngerti bagaimana melayani orang tua, dia gak ngerti bagaimana menyenangkan hati orang tua, dia gak mengerti bagaimana tanggung jawab anak kepada orang tua. Kenapa? Ya gak pernah dididik sama orang tuanya. Nah begitu dia gak berbakti, kira-kira masalah ini ditanya gak sama Allah Subhanahu wa Taala pada hari kiamat? Ya ditanya kan, kita akan ditanya tentang bakti kita ke orang tua. Dan dia gak bisa jawab. Dia gak lulus nanti pertanyaan itu. Dan ketika dia gak bisa jawab, kena dia. Tega kamu. Anakmu itu nanti kena. Lalu bukannya dia yang kena, nanti kan dia kan nyalain kita. Ya, saya gak pernah dididik. Saya gak pernah ngerti bagaimana cara berbakti sama orang tua. Orang tua saya gak pernah didik saya. Lagi kita kena lagi nanti. Makanya itu ku anfusakum wa ahlikum nar itu. Karena akan ditanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, kamu akan ditanya dan dia pun akan ditanya bagaimana baktinya kepada kamu. Dan berbakti itu perlu diajarkan, perlu diedukasi. Kita harus didik dia, gini loh cara sama orang tua. Yang kakek nenek anaknya masih hidup gitu, dia harus ngajarin anaknya gimana berbakti sama kakeknya, gimana berbakti sama neneknya gitu. Biar ngerti, kalau nggak anak nggak ngerti. Dan dia harus ngelihat bagaimana kita berbakti sama kakek nenek dia. Biar dia ngeliat, oh gitu ya. Kenapa sih ibu berbakti sama nenek? Oh karena nenek itu ibunya ibu. Berarti nanti aku harus begitu juga. Kenapa ayahku tuh berbakti sama kakek, sama ibu, sama nenek? Oh karena ayah tuh anaknya kakek nenek. Berarti aku anaknya ayah harus berbaktinya kayak begitu. Kan demikian. Jadi itu yang perlu kita tanamkan lah hadirin. Kita sering lupa padahal itu pondasi. Ini menunjukkan sekali lagi keterangan Ibnu Umar. Setelah taufik Allah Subhanahu wa taala, masa depan anak itu tergantung bagaimana dia dididik waktu kecil. Setelah taufik Allah Subhanahu wa taala, pengaruh terbesar itu bagaimana orang tua ngedidiknya. Begitu orang tua enggak didik, kemungkinan besar dia akan durhaka. Dia akan rusak. Dia akan punya masalah besar. Dan dia gak akan lolos pada hari kiamat. Lalu pas dia gak lolos, dia akan salahkan kita. Karena kita bertanggung jawab. Karena hari kiamat pada main salah-salahan nanti. Kan jadi musuh tadi. Musuh kan salah-salahan. Nah itu yang benar-benar harus ditekankan. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya orang tua yang cerdas itu mereka berpikir jauh ke depan. Mereka gak lihat jangka pendek. Kalau jangka pendek emang capek. Didik anak kan capeknya minta ampun. Udah capek, didik anak. Enak gak sih didik anak? Anak punya anak tuh. Capek lah. Udah capek, terus ada. Ada uangnya gak? Atau di... No. Didik Khadijah kasih uang ke kakak. Enggak ada uang. Kita ngeluarin duit malah. Tapi untuk jangka panjang, ini investasi yang paling luar biasa. Jangka panjang. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Sangat luar biasa. Ya kan? Kaidah kan? Al-ajr ala qadril masyakkah. Ganjaran tergantung tingkat kesulitan sebuah hal. Ketika sulit, capek, ya pahalanya besar. Dan bukan hanya pahala di akhirat, pahala di dunia. Coba lihat orang tua sepuh yang setiap hari itu merasakan bakti anaknya. Tanya betapa bahagianya mereka. Coba tanya, coba main-main sama yang level kakek-kakek, nenek-nenek gitu, oma-oma, opa-opa gitu loh, yang apa buyut-buyut gitu. Coba tanya. Yang anaknya tuh guyup sama mereka. Baik yang tinggal bareng mereka maupun yang di luar kota atau di apa yang jauh, tapi tetap gitu loh. Coba tanya, nikmat gak masa tua kayak begitu? Lalu bandingkan dengan orang tua-orang tua yang punya semuanya tapi gak punya anaknya. Bukan gak punya anak ya, gak punya anaknya gitu. Jadi dia bisa kendalikan semua kecuali dia kendalikan anaknya. Dia bisa atur semuanya. Waduh, banyak duit, dia bos segala macam. Dia gak bisa, tapi masalah dia gak bisa ngatur anaknya. Gak ada yang berani bentak dia kecuali anaknya. Ada banyak. Gak ada yang berani bentak dia kecuali anaknya. Yang lain, oh iya, bos besar. Anaknya, oh, tunjuk-tunjuk muka bapaknya. Tanya perasaannya gimana. Tapi jangan langsung, nanti antum yang disemprot juga sama dia. Pak, pak, gimana rasanya pak? Ya bukan begitu juga lah. Coba kita lihat deh. Kan kita bukan orang pertama kali di muka bumi ini. Coba kita lihat senior-senior kita yang orang-orang tua. Tanya mereka ketika mereka mengalami masa tua kayak begitu. Anak-anaknya saling kompak, saling guyup dengan segala keterbatasan anak-anak. Tapi ada rasa cinta, ada perhatian, ada semuanya diatur. Kehidupan mereka, orang tua ini diatur. Kebutuhan mereka dicukupi. Tanya mereka gimana rasanya. Biar kita mikir gitu. Kan sama ya teman-teman ya. Kenapa anak kecil pengen jadi dokter? Karena kan ngeliat dokter, oh, enak banget ya dokter ya. Di rumah sakit itu semuanya hormat. Terus bisa nolong orang. Terus ini dan sebagainya. Terus Allah kasih rezeki segala macam. Aku mau jadi dokter ah gitu. Tanya anak-anak kenapa dia pengen jadi pilot? Karena ngeliat pilot. Pilot tuh bisa apa terhormat jalan di airport tuh kayaknya punya marwah elegan gitu loh. Mau bos kayak apa semua di belakang dia gitu loh. Ya iyalah kalau di depan dia repot lah gitu. Pasti di dong pesawat. Mungkin dia udah paling depan. Aku tuh pengen terus pesawat kayak gini bisa diterbangkan. Gajinya besar. Aku pengen jadi pilot. Nah ini jadi masalah ketika kita, kenapa kita gampang lemas, gampang futur ketika jadi orang tua. Jarang ngelihat kenikmatan orang tua yang berhasil didik anaknya. Coba lihat mereka. Nikmat gitu lah. Kalau jalan ada salah satu anak yang temenin. Kalau ini gak dibiarkan sendirian. Dijaga gitu lah. Diatur apa misalnya apa tas medisnya, terus ada yang diumrohkan sama anaknya, terus di apa mau beli baju di gini. Tanya gimana pak perasaannya, nek gimana perasaannya, nek? Atau bu gimana perasaannya. Wah, ya, luar biasa itu. Belum di akhirat, baru di dunia. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kita totalitas sama anak kita, kita korbankan banyak untuk anak kita, nanti dia akan korbankan banyak untuk kita. Makanya Sa'id bin Al-As pernah mengatakan begini hadirin, "Idza 'allamtu waladi al-Qur'an," jika aku telah mengajarkan anakku Al-Qur'an, "wa ahjajtuhu," dan aku hajikan dia, "wa zawajtuhu," lalu aku nikahkan dia dengan pasangan yang baik dan yang terbaik yang aku bisa berikan. Pokoknya dicarikan yang paling bagus. Faqad qadaitu haqqah. Maka aku telah menunaikan hak-haknya. Ingat, dididik, dihajikan, dinikahkan. Semua dikasih. Kebutuhannya. Apa kelanjutan ucapan Sa'id bin Al-As? Kata beliau, "Wa baqiya haqqi 'alaihi." Berikutnya tinggal waktu panen. Nah itu tinggal hakku yang akan dia tunaikan gitu. Berikutnya tinggal hak-hakku yang akan anakku tunaikan kepadaku. Lihat ya, cara berpikirnya. Setelah semuanya ini, tibalah waktu panen. Aku akan menikmati gitu. Dan benar. Itulah hadirin. Luar biasa. Sabar dulu makanya. Emang kalau sebelum waktu panen tuh ladang kayak biasa-biasa aja. Capek. Dicangkul, ditanam, dibajak segala macam. Nanti kan belum masa panen. Begitu masa panen udah seneng kita. Wong anaknya diajarkan Al-Quran secara membaca lafaz lalu memahami, mentadaburi, mengamalkan. Ya anak kalau ketika dididik dengan Al-Quran secara utuh, secara komprehensif, bukan hanya diajarkan cara baca, tapi diajarin memahami, lalu diajarkan mentadaburi, lalu diajarkan mengamalkan, diajarkan mendakwakan. Ya panennya tuh bayangin gimana enaknya tuh orang tua. Jadi dan bahasanya asik ya. Wabaqiya haqqi alaihi. Sekarang tiba waktunya hakku yang akan dia penuhi. Kalau bahasa kita, tibalah waktu panen. Itu hadirin. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah memberikan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, dan kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi sudah jam segini, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.